Sekarang ini kita akhirkan nih, kita awalkan pembahasan yang diakhirkan oleh penulis, kemudian kita akhirkan nanti ketika bersama dengan Nun Taukid. Sekarang Tatimah, kita baca di Tatimah. Fi hukmil af'al inda isnadiha ila dhamair. Hukum fi'il ketika dia bersambung dengan dhamir. Masya Allah. Ini pembahasan sangat penting. Kemarin sudah kita ambil hukum fi'il salim. Fi'il salim gimana? Fi'il salim gimana? Fi'il salim itu tidak ada perubahan secara sorof ketika bersambung dengan dhamir. Ya, kalau mahmuz seperti fi'il salim, kecuali amarnya siapa? Akhoda sama akalah. Selalu dihilangkan apanya? Hamzanya, dan itu adalah perubahan secara sorof. Ya, kemudian pada kata apa lagi? Amaro dan sa'alah. Dihilangkan hamzanya, kapan Imron? Karena bersama dia mau jamaah. Ya mana tatil mukhotobah dan alif itna itnain. Imron, ya nantum ini sudah cuci mukanya tadi. Ya, ketika dia berada di awal, adapun ketika dia berada di tengah boleh hilang boleh tidak. Masya Allah. Paham kan? Nah, sekarang lanjut. Masih lanjutnya? Wakada itu. Wakada tu dapu hamzatu ro'a. Ya, demikian pula dihilangkan hamzanya ro'a. Ainul fi'il minal mudhari wal amr. Yaitu ain fi'il dari mudhari dan amr. Ka yara wa roh. Wal aslu yara. Asalnya yara. Nukilat harokatil hamzah ila maqoblaha. Dipindahkan harokat hamzah kepada sebelumnya. Suma hudifat, kemudian dihilangkan. Litiqo'i sakin, litiqo'iha sakinah. Karena dia bertemu dengan sukun. Wa ma ba'da dan apa yang setelahnya. Bersama apa yang setelahnya. Wal amru mahmulun alal mudhari. Sementara amr dibawa ke mudhari. Artinya apa yang terjadi pada mudhari itu juga terjadi pada amr. Paham? Mahzamuban. Sekarang apa? Kita mau ini. Ro'a selain empat kata. Ada kata apa? Ro'a. Apa aslinya? Aslinya? Ro'a? Ya. Ro'a ya. Pertanyaannya kenapa jadi alif? Ya berharokat sebelumnya. Fathah otomatis jadi alif. Ro'a ya. Buat fi'il mudhari. Buat fi'il mudhari. Yang mana? Ro'aya wazannya apa? Fa'ala. Huruf tenggorokan. Ya kan? Ainnya. Maka fi'il mudhorinya pasti wazannya apa? Yaf'alu. Berarti ro'a. Apa? Yar. Yar. Ayu. Setelah itu apa yang terjadi? Ya berharokah sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Jadi yar'a. Yar'a. Paham gak ini? Paham? Jelas ini. Katanya dipindahkan harokat hamzah ke ro. Kenapa bisa? Karena hamzah itu serupa dengan alif. Serupa dengan huruf mu'tal. Saya ulangi. Kenapa dipindahkan? Karena dia serupa dengan huruf mu'tal. Kenapa bisa serupa? Karena ada huruf illa. Waw kadang diganti ya. Ya kadang diganti waw. Ya waw kadang diganti alif. Alif, waw, ya kadang diganti menjadi hamzah. Berarti mirip ini empat huruf jadinya. Paham kan? Kan gini-gini. Lihat. Waw kadang diganti ya. Kalau sebelumnya ada kasroh. Tapi ya kadang diganti waw. Waw kalau sebelumnya dom. Dhamma. Kadang waw ya diganti alif. Kapan? Kalau sebelumnya fathah. Kan begitu? Ya, waw, alif. Kadang diganti hamzah. Iya kan? Kalau terlihat hasil alif tambahan. Kan begitu? Berarti ini semua empat huruf ini sama. Jadi hamzah ini serupa dengan huruf apa? Hamzah ini serupa dengan huruf illah. Kan begitu? Sekarang anak tanya antum. Kalau ada huruf illah berharokat, sebelumnya ada sohi sukun, apa yang harus antum lakukan? Apa yang terjadi? Dipindahkan harokatnya, betul enggak? Mubar? Hah? Betul. Contoh yakulu, aslinya apa itu? Yakulu, kan begitu? Sama. Dia berharokat? Berharokat? Sebelumnya sohi sukun, maka dipindahkan apanya? Harokatnya. Paham kan? Jadi-jadinya? Hah? Iya ro, baru ada alif setelahnya. Setelah itu ketemu dua sukun, betul enggak? Ketemu berapa sukun? Berapa sukun ketemu? Ah, dua, hamzah dan alif. Berarti sama dengan ini ketemunya sama-sama alif sama alif. Maka yang hilang yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Ahmad. Iya, yang pertama kan dia duluan. Paham kan? Masa kita langkah hilang, ini jangan, hilangkan saja akhirnya. Yang pertama didapat itu yang hilang. Maka hilang hamzanya. Jadinya? Iya roh. Paham? Buat fil mudhari langsung fil amar. Fil amar gak usah cerita, karena dia sama dengan fil mudhari. Langsung saja buat fil amar dari ya roh. Apa jadinya? Hapus huruf? Modoro'ah. Tambah alif? Karena dia berharokat. Akhirnya diapain? Dihilangkan. Kenapa hilang? Karena fil mudhari mutal. Akhir. Hilangkan huruf terakhir. Jadinya? Ro. Sisa satu huruf. Ditambahkan ha? Sakti. Jadinya? Roh. Paham mubat? Hah? Intinya dihilangkan hamzanya secara sorok. Padahal aslinya tidak dihilangkan. Paham Ahmad? Selesai. Kada bila rahmatullah ta'ala wa tuhu dapu hamzah tuharo. Masya Allah, ini lebih parah lagi sedikit. Dihilangkan hamzanya haro. Ainuhu aido, yaitu ainnya juga. Fi jami'i tasorifihi. Pada seluruh tasrifnya nahu aro wa yuri wa arih. Yarhamukallah. Bukan jika karena aro ini. Perhatikan baik-baik. Antum paham yang itu tadi? Paham dulu itu? Itu tuh latih. Sekarang Ro'a. Wazakan dengan wazan af'ala. Yang ini. Anggaplah yang ini dulu. Jangan ini. Yang aslinya. Ro'a ya. Wazakan dengan wazan af'ala. Karuma. Wazakan wazan af'ala. Karuma. Kaburo. Hasuna. Tahuro. Ro'a. Ro'a ya. Rohaya. Kaburo. Ah? Akbaro. Ilmati saudara. Kaburo. Ah? Akbaro. Rohaya. Susahnya. Kan? Sama itu, sama enggak? Kan kaburo, nah faula, wazan akbaro berarti tambahkan huruf yang ditambah, datangkan ini harokannya guys turun a la, kan begitu? Sekarang roaya, praktek. Ro'aya, wazannya, apa? Fa'ala, kan begitu? Iya. Sekarang kita mau buat dia menjadi af'ala. af'ala. Jadinya apa ini ro'aya? Tambahkan hamzah, ro disukun. Paham? Setelah itu hamzah diapain? Fathah. Setelah itu tambahkan apa? Ya di fathah. Ya berharokat apa? Fathah. Betul enggak? Ya, sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Jadi asal madinya langsung jadinya ar a. Sudah paham ini ar a. Paham ar a. Mereka bilang setelah jadi ar a tiba-tiba jadi aro. Kata apa lagi ini? Paham? Jadi ar a. Jadi jadinya nanti aro. Apa yang terjadi? Ceritanya sama mirip. Paham? Kita lihat. Rosu sukun. Setelahnya huruf hamzah berharokat. Dia semisal dengan huruf illah. Maka diapain harokatnya? Pindah. Pindah jadinya? Aro. Aro. Betul enggak, Ahmad? Aro. Setelah itu ketemu dua sukun. Apa yang terjadi, Ahmad? Dihapus apanya? Alif atau hamzah? Hamzahnya. Jadinya aro. Makanya fil mudhorinya aro. Jadi ini dihilangkan apanya? Dihilangkan apanya? Ainnya pada madinya. Pada madinya dihilangkan apa? Ainnya. Betul enggak? Ain fi'il kan dihilangkan. Karena hamzah itu adalah ain fi'il. Hilang ain fi'ilnya. Sudah itu dulu, Ahmad? Sudah, Ahmad? Tiba-tiba dia fi'il mudhorinya. Antum tahu apa fi'il mudhorinya? Yuri. Ini kata bermasalah. Masalahnya dari asal sampai keturunannya. Paham ini? Jadi, yuri. Kenapa bukan yaro? Kalau jadi kan? Yaro. Ingat, kalau yaro berarti tulati. Kalau yuri berarti aslinya aro. Ar-a. Itu sudah tulati mazid. Satu huruf, hamzah. Hati-hati. Beda artinya, kalau yaro melihat. Kalau yuri memperlihatkan. Paham ini? Yuri. Yuri. Kenapa jadi yuri? Seharusnya kan aro. Fi'il mudhorinya? Fi'il mudhori dari aro. Ah, yur. Ah, yu? Apa? Ah, yu ri. Kan harus begitu. Yu ri. Bang Ahmad, kenapa jadi yuri? Itu pertanyaannya. Bang Ahmad, dia jadi yuri dihilangkan ini hamzanya. Dihilangkan hamzanya ini, kata mereka, karena kalau dia dijadikan mutakallim, orang pertama, jadinya apa itu? Kalau saya, itu kan ya. Kalau saya, apa jadinya? Apa jadinya? Uri. Betul gak itu, Aman? Dari mana uri, Aman? Kan kalau dia Ahmad, yuri. Kalau saya, kan ana itu Ahmad. Boleh tambah hamzah, boleh juga tambah apa? Ya, boleh ta, boleh nun. Kan begitu. Jadinya disini, uri. Mereka bilang ketemu dua hamzah di awal. Maka hamzah yang kedua dihapus. Jadilah apa? Uri. Sekarang, ini kan uri saya. Kalau dia? Ini kan uri. Kalau dia? Yuri. Kenapa disini hilang tak ketemu hamzah? Ya, karena dikiaskan dengan temannya. Kalau temannya hilang, dia juga hilang. Masa dia tidak? Paham? Jadi kenapa hilang? Makanya kesimpulannya tadi. Kalau antum sudah tahu itu, sekarang kita baca itu kesimpulannya. Watuhu dapu hamzatu aro. Dihilangkan hamzanya aro, ainuhu. Pada aro, ainnya. Wafi jami'i tasorifihi. Dan pada seluruh tasrifnya. Maksudnya, berarti madi ada hilang, mudhari ada hilang, betul enggak? Amr pasti juga hilang, betul enggak? Paham amat? Amat? Yakin? Bisa diajarkan ini nanti? Insya Allah. Imron, paham sih? Masa, gak tidur? Siapa yang belum paham? Mubar, terus terang saudaraku. Mubar. Yakin? Jangan pura-pura. Dalam setiap tasrif ya, arof fil apa itu? Arof fil apanya itu? Mati. Ada hilang hamzah? Hilang. Tadi yang ada di ain itu kan hamzah di awal itu tambahan wazan. Wazan af'ala. Paham? Kemudian yuri ada hilang hamzah? Apalagi bahkan itu dua-duanya hamzah. Paham ini? Ada cara lain, masya Allah. Ada cara lain. Itu kan tadi antum mungkin cerita yang jauh. Cerita yang jauh. Kenapa dihilangkan hamzanya? Dah? Cerita yang jauh. Walaupun cerita di kata lain juga sama seperti itu. Sekarang akroma. Apa fil mudorinya? Akroma. Akroma. Yukrimu. Dihilangkan apanya? Hamzanya. Walaupun kalau kita tanya kenapa hilang? Karena ketemu dua hamzah di saat mutakallim. Paham gak ini? Sama. Sama aro juga dihilangkan hamzanya. Sama semuanya. Ari, ini gimana ini? Ari, apa yang hilang? Kan begini, akroma yukrimu, filamar, akroma yukrimu, apa? Akroma yukrimu, akrim. Sekarang, aro yuri, buat filamar kan hapus hurufmu toh, mudhara. Terus hilangkan? Hilangkan? Iya, huruf terakhir. Betul enggak? Iya kan? Bingung lagi? Atau tidak sih? Saya juga merasa bingung. Kan gini, yuri. Yuri. Cara buah bil amr, hilang huruf? Doroah. Hilang? Iya. Terus kenapa dia bilang ari sekarang? Kan pada yang akroma yukrimu jadinya apa? Akrim. Dikembalikan siapa? Hamzah yang hilang. Sama ini dikembalikan juga. Setelah itu tidak boleh dia berhenti di atas berapa huruf? Dua huruf. Maka ditambahkanlah siapa? Hasakti. Jadilah Ari. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Alhamdulillah. Mubar? Yakin Mubar? Yakin? Harus paham ini, harus paham. Dah, nanti antum mau ajarkan, dah paham nanti. Amin? Paham ini? Paham sih? Yakin sih? Itu dia, masya Allah. Jadi hari selesai, kemudian masya Allah, sebenarnya pembahasan beliau ini terlalu bercabang-cabang. Iya, jadi terasa susah. Padahal mudah saja. Kemudian, sebenarnya semua ini, kalau seandainya belum akhirkan sedikit di bab ilal ibadal, itu lebih mudah. Tapi belum awalkan sedikit, tidak apa-apa, jadi kita perlu cerita. Masalah lain, wa idha stamat hamzatan fi awalil kalimati wa sukinati taniyatu ubudilat maddan min jinsi harokati makoblaha kama sayati. Idha stamat, kalau terkumpul hamzatan, dua hamzah. Apabila terkumpul hamzatan, berapa dua? Berapa? Dua hamzah. Ini sudah jadi koedah, sebenarnya ada di bab tiga nanti, tapi belum awalkan. Kalau terkumpul dua hamzah, fi awalil kalimati, di awal kata, wasukinat thaniyah, kata hamzah yang kedua disukun, maka ubdilat maddan, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad. Hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad. Huruf mad kan bisa alif, bisa waw, bisa ya. Apa maksudnya? Huruf apa? Paham kan? Diganti dengan huruf mad. Madnya bagaimana? Min jinsi harokati ma qoblaha. Huruf mad yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Huruf mad yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Artinya kalau hamzah pertama dhammah, dia diganti apa? Kalau fathah, kalau kasroh, Paham gak ini? Kalau harokat hamzah pertama dhamma, dia diganti dhamma, diganti waw. Kalau hamzah pertama di kasro, dia diganti ya. Kalau hamzah pertama fathah, maka dia diganti alif. Paham mubat? Yakin? Betul yakin? Hah? Misalnya kita katakan begini. Lihat baik-baik. Contohnya misalnya, contoh. Aminah. Aminah. Iya. Buat ini. Kata Aminah, nanti antum buat. Menjadi fi'il mudhari. Aminah. Hah? Apa? Aminah. Apa? Iya, aman. Ya'man. Ya'manu. Jadi ini kan dia. Kalau saya? Kalau saya? Hah? A'manu. Tahu dari mana datangnya ini Ahmad? A'manu. Antum maksudnya tasrif itu ya'manu. Ya'manu, ya'manu. Tasrif. Menjadi a'manu. Kalau saya? Orang pertama. Jadi a'manu. Terkumpul dua hamzah. Terkumpul dua hamzah. Hah? Terkumpul dua hamzah. Dua hamzah. Dua. Hamzah pertama harokat. Hamzah kedua sukun. Ketika seperti itu, maka hamzah kedua diganti dengan huruf yang semisal dengan harokat hamzah yang pertama. Maka hamzah pertama apa harokatnya? Fathah. Semisal dengannya alif. Maka hamzah itu diganti dengan alif. Makanya langsung datang kata apa? Amana. Ini tidak jadi hamzah, jadi amana. Panjang kan, ada mat namanya. Ada huruf apa? Mat. Sekarang, amina, wazankan wazan af'ala. Ini lebih ketemu lagi nih, ini langsung. Tidak perlu ini dibilang kalau saya, paham? Amina, wazankan af'ala. Hah? Af'ala. Hah? Amana. Pasti begini. Amana. Tapi kenapa kita dapat amana? Amana. Pada wazannya apa? Amana. Kenapa jadi seperti itu? Padahal ada dua hamzah. Karena kalau ketemu dua hamzah di awal, yang kedua sukun, yang pertama berharokat, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Paham? Paham ini? Hmm? Masdarnya. Sekarang kan af'ala. Apa masdarnya? Af'ala. Masdarnya. Af'ala. If'alan. Akroma. Ah? Apa? Akbaro. Aslama. Ahsana. Ahmana. Ahmana. I'manan. Kan masdarnya begitu? I'manan. Karena sama. Islaman. Jelas kan? Hamzah kedua apa? Sukun. Hamzah pertama? Berharokat. Maka hamzah kedua wajib diganti menjadi huruf yang sejenis dengan hamzah yang pertama. Apa harokatnya hamzah pertama? Kasro. Maka diganti dengan? Ya. Jadilah? Iman. Paham ini? Jangan sampai nanti ada... Oh, iman aslinya berarti ini kan huruf ham asli. Seperti akroma, ikroman. Ikroman. Ikroman. Baik, hapus ini huruf tambahan. Ini huruf tambahan. Berarti karuma. Tah? Berarti ini imanan, hamzah huruf tambahan. Alif tambahan. Jadi bukan ya aslinya. Aslinya apa? Hamzah, lihat kamusnya. Itu maksudnya. Jadi nanti tidak tertipu dilihat kamus. Karena sudah tahu aslinya. Paham Mubar? Hmm? Ini apa ini? Ini kasro sama fathah sudah. Kalau ya? Hmm? Kalau ya sudah. Kalau alif sudah. Waw? Hmm? Waw? Ya sama. Misalnya antum dapat kata apa misalnya kalau wow? Hah? Apa? Af'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Iya kan? Berarti amana? Amana? Yu'minu. Amana yu'minu. Saya? Kalau saya? U'minu. Iya kan Ahmad? Betul gak Ahmad? Kan ini yu'minu. Kalau saya? U'minu. U'minu. Ketemu dua hamzah. Hamzah pertama domah. Hamzah kedua sukun. Maka hamzah kedua diganti dengan? Waw. Sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Jadinya? U'minu. Paham Ahmad? Itu. Ini kaidahnya itu contoh prakteknya. Ini kaidahnya. Kalau terkumpul dua hamzah di awal kalimat, di awal. Perhatikan baik-baik itu syarat. Terkumpul dua hamzah di awal kalimat. Di awal kalimat. Dan di sukun yang kedua, ini syarat juga. Kalau berharokat tak jadi. Ini syaratnya yang keduanya apa? Sukun. Maka ubdilat madda diganti dengan huruf mad. Ya kan? Kalau huruf illah sebelumnya ada harokat sejenis namanya huruf mad. Betul enggak? Kalau harokatnya beda, misalnya ada waw sebelumnya fathah. Ada ya sebelumnya fathah. Namanya apa ini? Namanya apa? Namanya apa? Lin. Mana tajwidnya ini? Iya kan? Betul enggak itu? Hah? Betul itu Rasul. Kan ada waw sukun, sebelumnya fathah, namanya lin. Ada ya sukun, sebelumnya fathah, namanya apa? Lin. Tapi kalau sejenis dengan harokatnya, namanya apa? Mat. Makanya alif enggak bisa lin. Alif enggak bisa apa? Enggak bisa dinamakan lin. Atau mereka bilang bahasa lainnya, alif, lin, mat. Itu kan kalau waw sebelumnya fathah, ya sebelumnya fathah, lin. Tapi kalau waw sebelumnya dhamma, waw sebelum ya sebelumnya kasro, mat. Alif kan bisa sebelumnya fathah pasti. Nah, dan harokat sejenis. Berarti dia apa? Mat lin. Paham gak ini? Hah? Ahmad, selesai Ahmad. Paham ini Ahmad. Jelas ini kaidah ini. Maka kata beliau ubdilat madda diganti dengan mad. Tau mad ini bahasa umumnya. Kalau fathah alif, kalau kasro, ya. Kalau dhamma, waw. Min jinsi harokati makoblaha. Sejenis dengan harokat sebelumnya. Kama sayati sebagaimana akan datang. Akan datangnya di bab 3, bukan di sini. Akan datangnya nanti, masih lama. Di bab 3. Jelas ini? Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Sedikit-sedikit ini, Ahmad. Penting paham.